kau pun pergi, biarkan ku di sini. Ternyata kau juga tak punya hati. Pedih hati tak terperi, sedih ku telan sendiri. Mau marah tapi nyak sama siapa. Di sini sendiri.